Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah falamudilla la wa man yudilhu falahadiyala. Summa lamma kana fi tayinikal jumlataini nau'un ijmalun nau'u ijmalin summa lamma kana fi tainikal jumlataini nau'u ijmalin dakara sallallahu alaihi wasallama aqabahuma mufarri'an alaihima tafsila ba'di ma tadammanat ma tadammanatahu ma tadammanatahu ziyadatan lil idahi wa nassan ala surati sababil ba'isi ala hadal hadisi. Dua penggal kalimat di dalam hadis Rasulullah itu adalah ijmal. Itu disebut secara umum, secara garis besar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'im ma nawa. Itu dua penggal. Satu, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, innama likulli mri'im ma nawa. Kedua penggal kalimat ini adalah ijmal. Maknanya secara garis besar Rasulullah menyebutkan setelah kedua kalimat itu mufari'an alaihima sebagai penjelasan atas keduanya, tafsilah perincian sebahagian kandungan kedua kalimat itu, ziyadatan lil idahi sebagai tambahan penjelasan, wa nassan ala surati sababil ba'isi ala hadal hadisi sebagai penyebutan sebab yang memotivasi seseorang dalam hijrah itu sehingga ala hadzal hadisi tersebutlah hadis ini. Wahya ala maruya, tambahan penjelasan di belakang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan, meskipun sebahagian muhaddisin ahli hadis mengatakan lam nara lahu sanadan sahihan. Mereka tidak melihat sanad yang sahih terhadap tambahan yang belakangan menurut sebahagian ahli hadis. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan anna rajulan min Makkah kana yahwi imra'atan tusamma Umma Qais. Ada seorang penduduk Mekah menyukai perempuan yang bernama Ummu Qais, sehingga laki-laki itu nanti gelarnya laki-laki Ummu Qais. Fa khatabaha, ia melamar perempuan itu. Famtana'at, perempuan itu enggan. Hatta tuhajiro, sampailah dia pun hijrah ke Madinah. Saat ia sampai hijrah ke Madinah, hajaro li ajliha, laki-laki tadi pun hijrah. Motifnya karena di sana ada perempuan yang dia inginkan itu. Perempuan itu juga adalah perempuan kota Mekah. Jadi motif dia adalah motif perempuan itu. Fa'aradha bihi, maka Rasulullah menyindir dengan tindakan si rajulu Ummu Qais itu tanfiran an misli qasdihi, karena Rasulullah ingin menimbulkan efek jera kepada siapapun dari meniru niat seperti niat si laki-laki ini. Maka kata Rasulullah, faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya, siapapun. Nah, ini namanya sababul khas, sebabnya khusus tertentu, tetapi ungkapannya adalah umum. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang dimaksud dengan hijrah secara etimologis, secara bahasa adalah at-tarku. Asalkan seseorang meninggalkan sesuatu, maka sikap dia meninggalkan itu disebut hijrah. Asalkan orang meninggalkan sesuatu, maka sikap dia itu disebut hijrah. Adapun secara terminologis menurut agama, yang dimaksud dengan hijrah adalah mufaraqatu daril kufri ila daril islami khaufal fitnati wa wujubuha bakin. Yang dimaksud dengan hijrah secara agama adalah meninggalkan daerah kufur menuju daerah Islam khaufal fitnati, karena takut akan adanya cobaan. Bukan berarti kita takut cobaan, cobaan dimanapun ada, tapi maksudnya adalah orang wajib menjaga keselamatan dirinya. Jadi kalau ada di daerah kafir, keselamatan diri dia, agama dia, harta dia, keturunan dia, pikiran dia terancam, itu maksudnya fitnah, maka boleh ia meninggalkan daerah kufur itu, dia pergi ke daerah Islam. Wa wujubuha bakin. Kewajiban hijrah seperti ini adalah kekal sampai akhir zaman. Adapun hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak ada sebarang hijrah setelah futuh. Kota Mekah terbuka menjadi milik orang Islam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang dimaksud futuh di sini adalah la hijrata ba'da fathi Makkata ay minha. Tidak ada hijrah setelah kota Mekah dibuka dengan ajaran Islam, minha, dari Mekah. Jadi yang dimaksud la hijrata ba'dal fathi, la hijrata ba'da fathil Makkah min Makkah. La hijrata ba'da fathi Makkah min Makkah. Li'annaha sarat daral islami. Karena Mekah sudah menjadi daerah yang melaksanakan ajaran Islam. Orang Muslim yang berada di daerah konflik atau di daerah Islam tapi yang dikuasai oleh orang kafir, yang menimbulkan efek orang Muslim di daerah konflik atau di daerah Islam yang dikuasai oleh kafir, si Muslim tidak bisa mempraktekkan agamanya. Karena kalau dipraktekkan akan ada bahaya yang dia alami. Wajibatul hijrah in atokoha. Wajib dia hijrah kalau sanggup. Wa asabi iqamatihi. Dia durhaka bila tetap ada di daerah konflik atau di daerah yang dikuasai non-Muslim. Ya. Sekalipun perempuan, ya, yang dia tidak didampingi oleh muhrimnya di daerah itu, ya. Wa asabi iqamati walau unsa lam tajid muharraman ma amniha ala nafsiha. Sekalipun perempuan, jika tiada dapat muhrimnya, dia tidak bersama muhrim di daerah itu, walaupun diri dia aman, ya. Au kana khauf at-tariqi aqallu min khafil ikam. Atau bahaya yang ditempuh di perjalanan lebih kecil berbanding bahaya kalau ada di tempat itu. Maka dia mesti keluar daerah itu. Jadi hadis la hijrata ba'dal fathi, maksudnya la hijrata ba'da fathi makkata min makkata likauniha darul islam ila yaumil qiyamah. Karena dia sudah menjadi daerah Islam sampai hari kiamat. Fa'in amkanahu idharu dinhi li syarafihi wa au syarafi kaumihi wa amina fitnatan fi dinihi walam yurja zuhurul islam bi iqamatihi ustuhibba lahu hijra ila daril islam li alla yuksiru sawaduhum bihi sawadahum bihi. Jika orang itu di daerah konflik atau di daerah yang dikuasai oleh orang kafir, mungkin melaksanakan agama Islam itu karena orang tadi mulia atau karena suku, kelompok, golongan, komunitas dia mulia dan dia aman daripada kemungkinan bahaya. Tetapi tak diharapkan Islam itu bisa muncul kalau dia ada di daerah itu. Dia mungkin melaksanakannya, tetapi orang kafir memang tidak menimbulkan bahaya, tapi mereka tak begitu lapang dada kalau Islam itu nyata. Maka disunatkan hijrah dari daerah itu. Ya? Karena komunitas muslim nanti menjadi tidak banyak. Sehingga kalau dia pindah ke daerah lain, komunitas menjadi banyak. Ini semua yang diterangkan ulama adalah keselamatan agama. Yang kalau bahasa orang sekarang, ini reaktif. Sikap reaktif. Tapi penting. Mungkinkah kita bersikap secara proaktif? Kita tidak keluar dari daerah itu, tapi pelan dalam jangka panjang kita berdakwah. Kalau kita lihat teks ini, sebaiknya keluar. Tetapi ustuhibbah, bukan wujud, disukai, keluar. Namun kalau ada harapan ini bahagian daripada strategi dakwah, baik jugalah di daerah itu. Gitu ya. Wa hakikatan, namun yang dimaksud hijrah secara substantif adalah mufaraqatu ma yakrahuhu Allah Ta'ala ila ghairihi. Inilah hijrah yang substantif. Bahwa hijrah itu adalah meninggalkan apapun yang dibenci oleh Allah untuk melakukan selain yang dibenci oleh Allah. Meninggalkan apapun yang dibenci Allah untuk melakukan apapun yang tidak dibenci Allah. Karena ada hadis, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang melakukan hijrah sesungguhnya adalah orang yang hijrah terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Adapun hijrah awal al-Islam, di awal-awal Islam dulu Imam min Makkah ila al-Habasyah. Dari Makkah ke Ethiopia. Au minha wa min ghairiha ila al-Madinah. Atau dari Makkah atau selain Makkah lah ke Madinah. Wal muradu biha huna, adapun yang dimaksud di sini adalah al intiqalu minal watani ila ghairihi. Jadi di dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu, ini sudah al ibratu bi umumil lafdhi, al intiqalu minal watani ila ghairi watanihi, berpindah dari daerahnya ke daerah lain, sawaun, Makkata wa ghairaha. Apakah itu Mekah atau bukan Mekah? Wa suratu sabilatu khassisu. Sebab itu tidak menjadi penentu. Lakinnaha, tetapi sebab itu dakhilatun qata'an. Itu menjadi bahagian pasti daripada sebab hijrah. Tetapi sebab itu menjadi bahagian pasti daripada hijrah. Yaitu, ada seorang pemuda, seorang lelaki yang menyukai seorang perempuan. Dakhilatun. Itu pasti dia. Namun bukan mukhassisatun. Bukan penentu. Sehingga tak bisa kita fahamkan yang dimaksud dalam hadis adalah hijrah kalau karena menikah. Tapi kalau hijrah karena niaga, boleh, tak masuk dalam larangan hadis atau dalam peringatan atau dalam teguran Rasulullah. Tidak. Kenapa? Sebab itu laisa mukhassisan. Tetapi sebab itu dakhilun qata'an. Jadi sebab yang terjadi pada masa Rasulullah itu memang bahagian internal daripada peristiwa hijrah yang menjadi muncul atau datangnya hadis ini. Jadi bahagian internal dari urutnya hadis ini adalah peristiwa itu atau sebab itu. Namun dia bukan mukhassis penentu. Jadi siapapun hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, qasdan wa niyatan, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi sawaban wa ajran. Ini namanya ataf tafsir. Karena makna qasdan itu jugalah niyatan. Makna sawaban itu jugalah ajran. Ini namanya ataf tafsir. Ya. Siapa yang siapapun yang hijrah kepada Allah dan Rasul, tentulah hijrahnya kepada Allah dan Rasul dia dapat pahala. Falaysa syartuhuna ainul jazai li'annahuma wa in ittahada lafdan ikhtalafa ma'nan. Jadi bukanlah syarat itu menjadi penentu balasan. Karena keduanya sekalipun lafaznya sama, tapi berbeda makna. Perhatikan itu. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kan dua kali disebutkan itu. Sama lafaznya ilallahi wa rasulihi, tapi ikhtalafa makna. Ya. Wa huwa kafin fi ishtirati taghyir jazaa' wa syarti wal mubtada' wal khabari. Nanti akan kita lihat di belakang penjelasan ini. Kita teruskan. Wa man kanat hijratu li dunya. Siapapun yang hijrahnya karena dunia. Membaca dunia bi dhammi awwalihi dal du wa hukiya kasruhu, tapi ada yang membaca dinya wa bi qasrihi min ghairi tanwin dunya atau dinya id huwa ghairu munsharifin. Itu namanya ghairu munsharif. Yang ghairu munsharif dia tidak boleh menggunakan tanwin, kadang disebut mamnu minas sarfi liluzumi alif ta'nits fihi, karena memang mesti ada alif muannas padanya. Itu dunia begitu ya. Meskipun begitu ada yang menyampaikan tanwinuhu dunyan, asal kata minad dunui dekat, disebut dunia lisabqihat darul akhirata. Lisabqi haddarul akhirata. Ad-darul akhirata menjadi mafhum dari sabqun. Disebut dunia, asal kata dunu, dekat. Karena ia mendahului akhirat. Yang dimaksud dunia sa'irul makhluqatil mawjudati qoblal akhirati. Dunia adalah seluruh ciptaan yang ada ini sebelum akhirat. Wakilal ardu ma'al hawai wal jawi. Meskipun ada yang berpendapat yang dimaksud dengan dunia adalah bumi beserta atmosfernya. Tetapi yang menjadi kesepakatan itu adalah sa'irul makhluqatil mawjudati qoblal akhirati. Itulah yang disebut dengan dunia. Bermakna termasuk yang gaib. Itu pun disebut dunia. Jadi bukan mesti yang zahir. Alam lit-ta'lil. Wa man kanat hijratuhu li sababid dunya au li ajlid dunya, bukan lil milki. Jadi lamnya itu li ta'lil, menunjukkan motivasi atau sebab. Siapapun hijrahnya sebab dunia, meskipun ada mengatakan lam bi makna ila fahijrat, seperti kata yang berikutnya, fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Tetapi wal adhar, wal awalu adhar. Pendapat yang pertama yang mengatakan lamnya itu li ta'lil, itu lebih nyata. Wasata'ti hikmatut taghayyuri bainahuma. Akan ada nanti dijelaskan perbedaan antara keduanya. Perhatikan di tadi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Sedangkan di penggalan berikut, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi, bukan fahijratuhu lima hajaro ilahi. Itu namanya mutaghayyiratun, berbeda. Sedangkan di ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulihi, itu ini tahadal lafzan ikhtalafa makna. Lafaznya sama, ilallahi wa rasulihi fahijratu ilallahi wa rasulihi, tetapi maknanya berbeda. Wa huwa kafin fi ishtirati taghayyur wa syar. Itu memadailah untuk menjelaskan syarat berlawanan antara balasan dan syarat, mubtada dan khabar. Ya, bahwa siapapun hijrahnya bukan kepada Allah dan Rasul, maka mutaghayyir. Pasti hijrahnya itu bukan kepada Allah dan Rasul. Jadi jazak dan syarat, balasan dan syarat, itu kalau berbeda, maka berbeda pula. Maksudnya begini, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, fahijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila ghairillahi wa ila ghairi rasulihi, fahijratuhu ila ghairillahi wa ila ghairi rasulihi. Itu namanya kafin fishtirati taghayyuril jazai wasyarti. Cukuplah itu menjadi penjelas untuk mensyaratkan perbedaan balasan dan syarat, mubtada dan khabar. Nanti dalam i'rabnya pun ada perbedaan. Timbul persoalan nanti itu dalam waman kana hijratuhu lidunya, seterusnya fahijratuhu ila mahajar ilaihi. Ada apa kalimatnya tidak fahijratuhu lima hajar ilaihi? Kita teruskan. Yusibuha wa man kana hijratuhu lidunya awim lidunya yusibuha. Siapapun yang hijrah karena dunia, yang akan ia peroleh akannya. Yusibu yajidu yahsulu. Siapapun yang hijrahnya karena dunia, yang akan ia peroleh. syabbaha tahsilaha indam tidadil atau ma'ilaiha bi'isabatil gharadi bisahmi bijami'i sur'atil wusuli wa husul maqsudi. Rasulullah memiripkan tahsilaha, kewujudan benda dunia itu, indam tidadil atau ma'ilaiha, ketika panjang keinginan kepada dunia itu dipersamakan Rasulullah bi isobatil gharibi sahmi, dengan tepatnya sasaran panah. Isobah tetap tepat, al-gharadi sasaran, as-sahmi panah. Semestinya kalau kalimat yang biasa saja begini, wa man kanat hijratu lidunya yahsuluha, atau wa man kanat hijratu lidunya yuriduha, atau wa man kanat hijratu lidunya yut'mi'uha, yang dia inginkan. Itu lebih tepat. Tapi di dalam hadis digunakan wa man kanat hijratu lidunya yusibuha. Sasaran panah itu namanya isomah. Itu isomah. Jadi ketika orang membana atau menembak, tuh diusahakan itu cepat dan tepat kemarin. Ini sebagai isyarat bahwa sesungguhnya dia hijrah itu ingin cepat dan ingin tepat dapat dunia. Itulah digunakan Rasulullah kata-kata isabah. Bijami'i sur'atil wusul, karena ada kesamaan antara sasaran panah ini dengan sasaran dia hijrah. Apa itu? Sur'atil wusul, ingin cepat sampai, wa husulil maqsudi, ingin terwujud keinginan. Makanya itu cepat, tepat. Maka Rasulullah gunakan yusibu. Tidak Rasulullah katakan yutmi'u. Jadi di dalam kata-kata isobah terkandung pengertian sur'atul wusuli wa husulul maqsudi. Jadi kata-kata itu, kata-kata sur'atul wusuli dan husulul maqsudi itu adalah kandungan kata-kata isobah. Jadi siapapun yang hijrahnya karena dunia yang ia inginkan, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia yang ia inginkan, tak terasa kandungan surah dan husul. Tetapi dalam bahasa Arab isobah itu memang terkandung pengertian surah dan usul. Makanya cakap Rasulullah itu adalah cakap mani, jami. Cakap Rasulullah itu kalim jami. Ya. Selalu ungkapan-ungkapan Rasulullah itu adalah kalim jami. Kalim jami artinya ungkapan yang bernas, singkat, tepat, padat. Rasulullah sesungguhnya kalau digunakan yuriduha, yutmi'uha, yuhibbuha, yaqsiduha, itu-itu juga. Tapi Rasulullah gunakan yusibu, karena di dalam kata yusibu terkandung pengertian as-sur'ah wal husul. Awim ro'atin yankihuha, atau karena dia menginginkan perempuan yang akan yatazawwajuha, akan ia nikahi, sebagaimana di dalam satu riwayat, ya. Kita ingin tahu penyebutan kata-kata dunia. Apa hikmahnya Rasulullah sebut kata-kata dunia di dalam hadis itu? Wa dzikrud dunya, penyebutan kata-kata dunia, imma ziyadatun 'ala sabab, boleh jadi ini merupakan sebab lain selain sebab ingin menikahi perempuan, yaitu umukis. Jadi boleh jadi penyebutan kata-kata dunia memang terselip niat yang lain selain ingin menikahi perempuan, itu adalah adalah keinginan terhadap dunia. Boleh jadi tahdiran min qasdiha, ini sebagai peringatan dari Rasulullah, karena peringatan dari Rasulullah, min qasdiha, dari menginginkan dunia. Nadiru, sebagai bandingannya, ketika sahabat-sahabat bertanya tentang menggunakan atau tentang penggunaan air laut, Rasulullah sebut huwa tahuru ma'uhu, sesungguhnya selesai sampai situ. Tetapi ditambah Rasulullah al-hillu maitatuhu ba'da su'ali an tuhuri yatima'il bahri, setelah pertanyaan tentang kesucian air laut. Rasul tambahkan keterangan. Tetapi boleh jadi penyebutan kata-kata dunia imma li anna ummaki sindamma li jamaliha malun, boleh jadi karena Ummu Qais selain dia cantik, indamma malun, dia juga memiliki harta. Faqasadahuma, laki-laki tadi itu menginginkan keduanya. Muhajiruha, muhajiruha itulah tadi rojulun. Muhajiruha itu menjadi subjek dari qasada. Wa imma li anna sababa qasduhu qas li anna wa imma li anna sababa qasduhu nikaha wa qasda ghairihi dunya. Ada kalanya karena bahwa sebab itu adalah keinginan dia menikahinya, dan keinginan yang lain adalah kehidupan dunia. Jadi mana-mana ini penyebutan kata-kata dunia, tapi yang pasti adalah dia menginginkan perempuan itu. Adakah dia menginginkan perempuan itu saja atau menginginkan perempuan itu sekaligus hartanya, atau menginginkan perempuan itu pada kali lain menginginkan harta. Itu ya. Mana-mana pun itu terlarang, karena berarti niat dia tidak tulus. Fahijratuhu ila ma hajara alaihi, yang dia dapat adalah apa yang dia hijrahkan itu. Itu saja, lain tidak. Ukbira bi ilahuna wa bilam sama. Di sini diungkapkan pakai ilama hajara. Ya. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha amra'atin yakun fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Perhatikan. Ubbira bi ilahuna, di sini pakai ida. Wa billami thamma, sedangkan sebelumnya pakai lam. Fa wa man kanat hijratuhu li dunya, bukan ila dunya. Apa hikmahnya? Li yufida, ini memberikan faham anna man kanat hijratuhu li ajli tahsili dhalika kana huwa nihayata nihayata hijratihi. Siapapun orang yang hijrah karena mewujudkan hal itu, maka itulah akhir hijrahnya. Karena ila itu menunjukkan ghoyah. Itulah yang dia dapat. Ila menunjukkan tujuan, ghoyah. Jadi siapapun hijrah karena dunia, ya kana huwa, apa yang dia niatkan, itulah nihayata hijratihi, akhir daripada hijrahnya. La yahsulahu ghairuhu, tidak ada yang lain. Ya. Wa innama tahada syartu wal jazaa'u lafdan thamma. Di sebelumnya itu syarat dan balasan sama bunyinya. Ittahada. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Sedangkan di sini, man kanat hijratuhu lidunya fahijratuhu ila. Apa hikmahnya? Tabarrukan bidzikrillahi wa rasulihi, karena mengambil berkat dengan menyebut nama Allah dan nama Rasul. Wa ta'dhiman lahumā bitakrarihi, karena memuliakan Allah dan Rasul dengan cara mengulang-ulanginya. Wa likaunihi ablaghu fil hijrati ilayhima, karena keadaan hijrah kepada keduanya Allah dan Rasul itu ablal, lebih mulia. Isman yas'a li khidmati malikin, karena siapapun yang berusaha memberikan pelayanan kepada seorang raja, taqdiman lahu, karena memuliakan raja itu, ajzalu ato'an, dia mendapatkan pemberian upah atau bayaran yang lebih besar, mimman yas'a, berbanding orang yang berusaha, liyanala, untuk memperoleh kisrotan min ma'dabihi, sisa-sisa hidangan si raja. Jadi siapapun melakukan usaha untuk mengabdi kepada raja karena memuliakan raja, itu mendapat ganjaran yang lebih besar dari orang yang hanya ingin mendapatkan sisa-sisa hidangan seorang raja. Lahuna, tidak di sini. Maksudnya di penggal kedua ini. Penggal pertama sama, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulhi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Lahuna, tidak di penggal terakhir ini. Di penggal terakhir, man kanat hijratu li dunya fa hijratuhu ila ma. Apa hikmah di terakhir ini menggunakan li dan ila? Idharun li adami ihtifali bi amrihima, karena menyatakan tidak ambil perhatian terhadap keduanya. Nah, itulah hadis. Ini menyatakan tidak ambil perhatian kepada keduanya. Jadi, melakukan itu, jangan ambil perhatian karena perempuan, jangan ambil perhatian karena dunia. Ya. Wa tanbihan, sebagai peringatan, ala annal adula an dzikrihima, bahwa berpaling dari mengingat keduanya, ablaghu fi zajri an qasdihima, itu sangat diingat, sangat ditegur daripada menunjukkan pada keduanya. Ini peringatan, ya, sebagai teguran yang keras agar orang memalingkan dari mengingat perempuan dan dunia. an qasdihima, daripada menunjukkan kepada perempuan dan dunia. Orang selalu sebut wanita dan harta. Ah, orang selalu sebut itu tuh. Ini saja gitu. Maka motivasi apapun jangan karena harta. Mungkin pikiran kita bilang begini. Memang harta, tapi niat saya sesungguhnya dengan harta ini nanti untuk agama. Hati-hati. Hati-hati kita bermain lidah. Allah tahu betul. Maka kalau memang kita maukan pahala-pahala saja, titik. Kita suka bilang, saya mesti lakukan ini, memang saya mau cari harta. Karena harta ini nanti digunakan untuk agama. Nyata dari 1.000 rupiah harta untuk agama mungkin 50 rupiah. Selebihnya tidak. Ini hati-hati. Maka beginilah, setiap lakukan apapun fokus sajalah. Satu aja, pahala, titik. Bahwa di dalamnya ada tidak ada harta, itu nomor dua. Nomor satu fokus saja. Kenapa? Kita yang tahu kita sendiri, adakah kita ini jujur atau tidak. Jadi maksudnya ini untuk mengkat kemungkinan, memotong kemungkinan niat kita tidak jujur. Faka'annahu qala, seakan-akan Rasul mengatakan, ila ma hajaru ilahi, itu maknanya lah hakirun mahinun la yujda. Seakan-akan begitu. Itu hina. Hakir, hina, mahir, hina, la yujda, hina. La yujda artinya tidak berharga. Ya, hina. Seakan-akan Rasul mengatakan, man kanat hijratu li dunya yusibuha ay mar'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaihi. Hati-hati membaca hadis. Bukan perempuannya yang hina, bukan dunianya yang hina, tetapi niatnya itu yang hina. Rendah sekali motivasi Anda dalam hidup ini kalau hanya sekedar untuk menjadi orang yang sukses dipandang masyarakat dengan harta. Apa tidak kita merendahkan kemuliaan hidup? Hidup ini sudah amat mulia Tuhan berikan kepada kita. Mengapa motivasi kita hanya untuk mengumpulkan harta supaya dipandang orang? Terlampau rendah niat itu berbanding kemuliaan hidup. Terlampau rendah itu niatnya. Maka Rasulullah sandingkan hidup yang mulia dengan perbuatan yang mulia. Apa itu? Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi aw kama qala Rasul. Muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lidah dan tangan dia. Ini bermakna bahwa hidup yang mulia mesti dibarengi dengan tindakan yang mulia. Jadi terlampau rendah cita-cita hidup yang singkat kalau hanya menginginkan sukses dipandang orang. Artinya cita-cita dia dalam hidup yang singkat lagi mulia ini hanya kepentingan pribadi sesaat. Itu maksudnya. Jadi bukan perempuannya yang hina, bukan dunianya yang hina. Karena orang yang mati syahid pertama dalam Islam adalah perempuan. Ini harap diperhatikan. Walianna dikrahuma yustahla indal ama. Apalagi mengingat perempuan dan dunia itu enak dalam fikiran orang awam. Enak dalam fikiran orang awam. Falau kurira. Ah, ya. Falau kurira rubama aliqa biqalbi ba'dihim fayahishu lahu wa yardha bihi wa yadunnu al'ish kamil 'ishal kamil fa daraba anhuma safhan li izalati hadzal mahduri. Maka kalau diulang-ulang, rubama boleh jadi alika biqalbi ba'dihim, timbul rasa cinta, rasa perhatian di hati sebahagian manusia yang awam itu. Fayahishulahu wa yardabihi, hatinya pun menjadi lunak dan suka. Wayaduhunul aishal kamil, dia menyangka hal itu adalah hidup yang sempurna. Fadaraba anhuma sofhan, Rasulullah memalingkan dari keduanya. Daraba anhuma sofhan, pakai an, bukan daraba bihima. Maka Rasulullah menyebutkan keduanya sofhan sebagai sebuah kejelasan, disebut sejarah jelas, tapi anhuma, supaya berpaling, bukan daraba bihima, tapi daraba anhuma sofhan. Sofhan itu terhampar. Jadi Rasulullah hamparkan penyebutan itu supaya orang berpaling dari keduanya. Li izalati hadal mahzuri, karena menghilangkan peringat, karena menghilangkan kedua yang terlarang ini. Wadammi kasidi ihdahuma, dan tercelalah orang yang berniat pada salah satu keduanya. Bukan wadammu itu ya, wadammi. Tercela. Tapi di bawah disebut ini namanya kalam idhafi. Manapun jadilah, mau disebut kalam idhafi sebagai tambahan, maksudnya idhafi itu tambahan, atau kita atofkan li izalati hadal mahduri wa dami qasidi ihdahuma, manapun jadi ya. Wa in qasada mubahan, sekalipun niatnya itu mubah kan, karena perempuan lah, apalagi bukan mau dizinai tapi mau dinikahi karena dunia, yang cari halal boleh saja. Tapi niat ini tercela, ditinjau dari segi tidak murni, tidak semata-mata hijrah, tapi ada slip yang lain. Maka orang menunaikan ibadah haji sambil niat berdagang, boleh tak? Boleh tak? Dia menunaikan ibadah haji sambil berdagang, boleh tidak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Berdagang hukumnya halal. Apa masalah di situ? Sampai seperempat kitab tentang muamalat di antaranya jual beli. Tetapi ini tercela. Kenapa? Ya. Kenapa? Tidak murni. Jadi tidak padu padat dia kepada haji. Li'annahu kharaja li talabi fadilatil hijrati zahiran. Karena secara nyata dia keluar dari menginginkan keutamaan hijrah. Wa abtana khilafahu, dia menyembunyikan selain fadilat hijrah itu. Walidzalika tawajjaha lidhammu, karena itu tertujulah kepada dia celaan itu. Apalagi wa aydhan, apalagi aghradud dunya latan hasiru, tujuan atau motif-motif dunia ini tidak terbatas. Ya. Fa'ata bima yashmuluha, maka Rasul sebutkan secara komprehensif. Rasul sebutkan secara komprehensif. Apa itu? Mahajaro ilaihi. Taklah mungkin disebut Rasulullah secara terurai satu per satu. Jadi sebut sekali semua. Maka hijrahnya untuk apa yang dia hijrahkan itulah. Apa itu? Ya macam-macam. Apa niat? Kan tak mesti hanya karena perempuan, tak mesti karena dunia. Meskipun di dalam kata-kata dunia ada banyak macam, itu ya. Bi khilafil hijrati ilallahi wa rasulihi, berbeda halnya kalau hijrah kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul. Fa innahu la ta'adduda fiha, itu tak ada dia bercabangnya, tak ada berbilang. Arti tak ada berbilang, ya motif ke Allah, ke Allah. Motif ke Rasul, Rasul. Orang akan bilang. Ya, kan itu dua-dua, Allah dan Rasul. Jangan lupa. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia sebenarnya taat kepada Allah. Jadi sesungguhnya baliknya ke Allah juga. Ya, maka disebutlah ta'addudan. Ya, kalau sudah ke Allah, Allah mana ada ke yang lain. Makanya disebut kemarin, niat tidak mungkin riya. Niat tidak mungkin riya. Lain orang berniat riya. Niat itu sendiri tak mungkin riya. Tapi orang bisa berniat riya. Sama dengan najis tak bisa menjadi mutanajis. Tapi najis bisa menajisi. Mungkin najis menjadi mutanajis? Tak mungkin. Ayat sama. Jadi niat itu tak mungkin riya. Makanya la ta'adduda fiha. Jadi kalau orang niatnya karena Allah itu tak mungkin berbilang. Tak mungkin terselip yang lain. Fa'u'ida. Diulang kalimat ilallahi wa rasulihi. Tanbihan ala tadika. Sebagai peringatan agar fokus niat hanya kepada Allah. Lain tidak. Pertanyaan. Mengerjakan hijrah. Jangan masa sekarang. Masa Rasul. Dari Mekah ke Madinah itu lebih kurang 400 km. Ya, nanti ada pers 20, pers 50 tepatnya, tapi lebih kurang 400 km. Jangan pahamkan sekarang. Karena sekarang kemungkinan ada kereta api baru oleh pemerintah Arab Saudi. Masa Rasul sulit atau mudah? Sulit. Untuk yang sulit niat mesti tulus. Konon lagi untuk yang mudah. Maka kalau ada untuk yang mudah orang tidak tulus niat, bagaimana untuk yang sulit? Bandingkan. Kita ngaji sore ini berbanding hijrah masa Rasul. Kita ngaji sore ini mudah atau sulit? Mudah. Makanya kalau niat kita sore ini tidak tulus, mau bagaimana lagi untuk sesuatu yang sulit? Ini harap dipahamkan. Faedah, insyaallah besok ya. Insyaallah besok ini efek riya terhadap pahala pekerjaan. Apa efek riya itu? Sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.